Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bagi kita masing-masing bahwa dakwah ilallah martabat yang sangat tinggi, dan itu martabat tertinggi setelah kenabian. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdalu min basil ilm. Tidak aku ketahui ada martabat yang tertinggi setelah kenabian dari menyebarkan ilmu dakwah. Artinya derajat tertinggi yang didapati manusia kenabian, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Setelah itu derajat tertinggi adalah dakwah, menyebarkan dan mengajarkan ilmu. Dan ma'ruf pula adanya banyaknya keutamaan besar yang Allah dan Rasulullah SAW sebutkan tentang dakwah ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orangnya yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan dirinya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya tidak ada yang lebih baik darinya. Pertanyaan yang maknanya adalah takrir, penetapan dan penjelasan. Dia yang orang yang paling afdol. Da'a ilallah. Makna dari semua ini bahwa kalau kita sadari dakwah itu amalan mulia yang besar, hingga Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ayyahdiyallah bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Allah beri hidayah seseorang karenamu, melalui kamu, karena dakwahmu, lebih baik bagimu dari onta merah, harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Dan sampai hari ini, onta merah menjadi kebanggaan dan kesenangan mereka. Arti daripada hadis berarti hidayah yang sampai kepada orang karena kamu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang harta tertingginya paling dicintai onta merah. Fadilah besar. Patut karenanya orang itu mengorbankan segala sesuatunya demi dakwah, untuk dakwah. Karena itu tugas mulia yang diemban oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalam dan pengikut mereka yang meneruskan dakwah ini di generasi-generasi berikutnya. Pahala yang mengalir terus kepada orangnya bahkan setelah kematiannya. Ilm yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, dakwah berarti barokah bagi orangnya, bagi orang lain. Allah sebutkan tentang nabinya Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, dan dijadikan aku ini barokah, diberkahi, mubarakan. Penafsiran ayat ini, para ulama tafsir sebutkan mubarakan yakni mualliman linnas al-khair, mengajarkan kebaikan itu kepada orang, pada umat. Karenanya orang itu diberkahi, barokah usianya, barokah waktunya, mubarakan karena dakwah. Segala yang itu berguna, bermanfaat, Rasul ajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita itu semangat dan antusias karenanya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Semangatlah untuk yang berguna bagimu. Sta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu malas berpangku tangan. Ketika itu berguna dan bermanfaat, ihris alaih. Hirs itu sesuatu yang karenanya orang meluangkan segala yang dia punya untuknya. Dia kerahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk meraihnya. Hadza hirs. Ihris ala ma yanfa'uk. Kamu tahu itu bermanfaat bagimu? Ihris alaih. Dalam urusan duniamu, terlebih itu urusan akhiratmu, dinak, agamamu. Kalau urusan dunia, ya semangat, hirs. Tahu itu bermanfaat bagimu. Ada pesanan misalnya, pesan, order, jualan sarung atau apa misalnya, ratusan kodi. Kalau dia orang yang haris, meluangkan segala upayanya, ya khair, baik, besok saya kirim. Malam itu juga dia ambil dari pabrik ke sana kemari, montang-manting. Mungkin ngelembur orang demi dunianya, dan itu bermanfaat baginya. Memang Rasul ajarkan untuk hirs, semangat. Bukan kemudian biar sudah, gampang. Kalau rezekinya ya buat saya, enggak, biar sudah. Enggak ada semangatnya, enggak sungguh-sungguh. Padahal itu berguna baginya. Terlebih itu urusan akhiratnya. Ihris amala ala ma yanfa'uk. Ketika itu bermanfaat bagimu, untuk akhiratmu, bekal di yaumul qiyamah dakwah ini besar pahalanya, derajat tertinggi setelah kenabian. Fa kaifa la nahrisu 'alaiha, bagaimana kemudian kita tidak bersemangat untuknya. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah karena itu berguna dan bermanfaat bagimu. Maka setiap muslim, setiap muslimah punya tanggung jawab dalam dakwahnya, punya andil, punya saham untuk kebaikan umatnya, mendidik, mengajar, mengatur untuk kemaslahatan dakwahnya masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya. Ihris 'ala ma yanfa'uk, tidak pantas kemudian ada yang berpangku tangan, tidak pantas kemudian ada yang malas, tidak pantas kemudian ada yang cuek dan acuh tak acuh, emang gua pikirin. Sementara ini berguna untuk dirimu, akhiratmu. Sementara kamu sendiri sangat butuh dan tergantung kepada ta'awun orang lain. Kamunya tidak mau terlibat, kamunya tidak mau ambil pusing, gak mau turut campur, gak mau masing-masing menjauh, masing-masing sibuk, masing-masing kapan kemaslahatan dakwah itu bisa didapati. Jika masing-masingnya lari dan sibuk mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Fahadha la yakun wa la yasluh, tidak boleh terjadi di tengah mukminin, terutama yang mengaku cinta dan senang dengan sunnah rasulnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk hidayah Quran. Quran ini memberi hidayah kepada yang lebih lurus, yang lebih baik. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin. Quran ini memberi hidayah, yahdi, kepada yang lebih aqwam, lebih lurus, lebih benar, lebih baik. Ke arah itu Quran membimbing, memberi hidayah. Termasuk dalam makna itu dijadikannya ikatan, ukhuwah, persaudaraan mukmin dengan mukmin yang lain, mukminah dengan mukminah yang lainnya, itu ikatan yang lebih kuat dari ikatan nasab, kerabat, ikatan darah. Terbukti kalau dua saudara kandung seibu sebapak, yang satu mati sementara agamanya muslim, dan yang hidup saudara kandungnya adalah Nasrani misalnya, maka sedikit pun si Nasrani tidak boleh mendapat warisnya. karena yang beda agama tidak boleh mendapat waris, dan itu syariat Islam mengatur. Lalu kemana hartanya si muslim ini yang mati? Sementara dia kaya, tidak punya sanak kadang, anak atau istri mungkin. Hartanya kembali ke Baitul Mal yang berujung akan dibagikan dan berguna bagi saudara-saudaranya muslimin yang lainnya. Maka ikatan persaudaraan iman lebih kuat dibanding ikatan persaudaraan nasab kekeluargaan. Dan itu hidayah Quran kepada yang lebih benar, lebih baik, lebih lurus. Lillati hiya aqwam. Dalam hujurat Allah sebutkan innamal mu'minun ikhwah. Mukminin itu bersaudara. Sifat ahlul jannah bersaudara. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin dalam al-hijr. Kami ambil dari dada mereka iri, dengki, permusuhan. Ini tentang ahlul jannah. Nas'alullah min fadlih. Sehingga mereka menjadi saling bersaudara. Di atas singgah sananya saling berhadap-hadapan. Tidak ada yang memberikan punggungnya kepada saudaranya. Layaknya ahlu dunia yang mungkin masih memberi punggungnya, berpaling, berseteru, bermusuhan, ada iri dengki, ada hasad, ada ini. Itu sudah enggak ada, dicabut oleh Allah dari penghuni surga. Ukhuwah karena iman, sifat ahlul jannah. Dalam Al-Anfal Allah sebutkan kenikmatan besar ini. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan di antara kalbu-kalbu mereka, dijinakkan satu dengan yang lain. Kalau saja kalian menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi, seluruh semuanya yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa kamu menjinakkan hati yang satu dengan hati yang lain. Tetapi Allah yang menyatukan. Itu jasa yang Allah ungkit kepada mukminin untuk mereka sadari, untuk mereka jaga, karena kenikmatan kalau tidak dijaga akan dicabut. Wal'iyadzu billah. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilun ni'ama wa hudha fi ta'ati rabbil 'ibad fa rabbul 'ibadi shadidun niqami. Kalau kamu dapat kenikmatan, jaga. Dengan ketaatan, jadikan itu menambah ibadahmu kepada Allah. Karena kemaksiatan mengakibatkan hilang dan tercabutnya kenikmatan. Abdah ibn Abi Lubabah ketika menyampaikan kepada Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, itu gampang, itu sepele, gampang urusan menyatukan hati mukminin, adanya persaudaraan di antara mereka sahal. Kata Imam Mujahid kepadanya, jangan kamu katakan gampang. Bagaimana kamu mengatakan itu sepele? Rabbul Alamin mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu belanjakan semua yang di muka bumi, enggak akan kamu bisa menyatukan hati mereka. Hanya Allah yang bisa. Kamu katakan itu gampang. Kalau Allah katakan membelanjakan seluruh bumi aja enggak cukup, enggak bisa. Kenikmatan besar. Kata Abdah, maka aku faham bahwa Mujahid lebih faqih dariku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salaf, mereka yang tahu keutamaan ini berdasarkan ayat-ayat nusus di dalam Quran, juga nusus di dalam sunnah. Oleh karena itu salah satu dari 7 golongan yang Rasul sebutkan dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungannya, rajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai, bersaudara karena Allah, itu yang menyatukan mereka, itu yang memisahkan mereka karena Allah. Salah satu kelompok atau golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Dalam hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, mereka itu diberi tempat-tempat tinggi dari cahaya yang itu membuat iri para nabi dan para syuhada. Bukan nabi mereka, bukan rasul, bukan pula syuhada yang mati di medan perang, bukan. Tetapi balasan yang diperoleh mereka, tempat tinggi dari cahaya membuat iri. Iri ghibtah, tanpa menginginkan kenikmatan itu dicabut dari mereka, karena kalau itu hasad, ini tidak. Iri untuk mendapatkan yang serupa. Membuat iri para nabi dan para syuhada. Yang Allah berikan balasan itu kepada mereka. Hadis di Musnad Ahmad, juga Tirmidzi di dalam Jami'nya. Imam Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, ketika ditanya, "Ma baqiya min ladzatik?" Apa yang tersisa dari kenikmatanmu? Ini beliau sudah tua. Dalam hidup ini, sisa hidupmu, apa yang masih kamu harap, yang masih membuat kamu senang? Maka kata Imam Muhammad bin Munkadir, liqa'ul ikhwan wa idkhalus surur alaihim, bisa berjumpa dengan ikhwan, saudara-saudaranya karena Allah, dan menyenangkan mereka, memasukkan kesenangan. Bagaimana mereka itu senang, karena seperti tadi, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Thalib menasehati anaknya Hasan radhiyallahu anhuma, ya bunai al-gharib man laisa lahu habib, orang yang gharib, orang asing itu orang yang tidak punya orang yang dia cintai, tidak ada orang yang mencintai dia. Layaknya orang asing, kalau itu makna asalnya kan orang yang gak ada yang dia kenal, gak ada yang kenal dia. Kamu hidup di tengah negara sana mana, luar negeri, kamu noleh kanan kiri, gak ada yang kenal kamu, dan kamu pun gak kenal mereka. Orang asing disebut. Kamu merasa sempit dunia ini, gak ada yang kamu kenal, walau ada yang kenal kamu. Gak nyaman, kamu gelisah hidup di situ, liar. Tapi hakikat orang yang asing, kata Ali kepada anaknya Hasan, orang yang tidak memiliki orang yang dia cintai. Tidak ada orang saudara-saudaranya yang mencintai dia. Demikian dalam adabud dunya waddin. Gharib teranggap sebagai orang yang asing. Artinya para ulama salaf menyadari betul arti besar daripada kenikmatan ini. Kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ma u'tiya 'abdun ba'dal Islam khairan min akhin salih. Setelah keislamannya, karena itu kenikmatan terbesar sudah, dijadikan kamu itu beriman kepada Allah, muslim. Setelah keislaman ini, tidak ada lagi kenikmatan yang lebih baik yang Allah berikan kepada hambanya dari saudara yang saleh. Akh saleh. Artinya ketika Allah berikan kepadamu ikhwan salihin, sadari itu pemberian terbaik setelah keislamanmu. Dijadikan ada orang yang mencintai kamu karena Allah, itu karunia dari Allah, karena hanya Allah yang bisa menyatukan kalbu itu. Tidak akan ada yang bisa dengan membelanjakan seluruh yang ada di muka bumi pun gak akan bisa itu mereka capai, gak akan bisa mereka dapati. Hati tidak ada yang kuasa melainkan Allah. Gak akan ada budaya dan kultur manapun yang bisa menyatukan kalbu, betul-betul menyayangi, mencintai karena Allah. Allah yang kuasa, Allah yang menyatukan. Selain itu semuanya semu, rentan dengan pertikaian, rentan dengan permusuhan. Nah, Umar juga Ibn al-Khattab yang berkata, "Idza asaba ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih. Faqallama yusibu dzalik." Kalau kamu mendapati cinta dari saudaramu, maka jaga. Kalau kamu sadar saudaramu mencintai kamu, jaga, lestarikan itu. Kata Umar, karena jarang dan sulit kamu mendapati itu, gak semudah itu. Karena itu kenikmatan besar, gak semuanya Allah berikan, gak semua orang mendapati, gak semudah itu. Seperti kata Mujahid kepada Abdah Ibn Abi Lubabah. Makanya kata Umar, kalau kamu dapati itu, pegangi, jaga. Enggak semudah itu, enggak semua orang mendapatinya. Kamu termasuk yang mendapatinya, betul-betul kamu harus jaga. Dieman-eman, disayang-sayang. Jangan sampai itu retak dan lepas dari genggamanmu. Selain Umar Ibn al-Khattab, Ali bin Abi Talib juga, asar yang diriwayatkan dari beliau menjelaskan bagaimana mereka fahami arti daripada ukhuwah, persaudaraan karena Allah. Kata Ali, "Alaikum bil ikhwan." Jaga saudara-saudaramu itu. Fa innahum iddatun fid dunya wal akhirah, karena itu bekal terbaikmu. Termasuk bekal terbaikmu di dunia hanya membantumu, dan di akhirat bekal. Kata Ali, "Tidakkah engkau perhatikan firman Allah dalam Syu'ara ayat 100-101, penyesalan ahli nar, ajaranallahu wa iyyakum minha, penyesalan penghuni-penghuni neraka yang mereka katakan, 'Fama lana min syafi'in,' kami tidak mendapati orang yang memberi syafaat kepada kami. Mereka berharap karena mukminin mendapat syafaat, diberi syafaat oleh saudaranya, diberi syafaat oleh temannya, diberi syafaat, banyak memberi dia syafaat. Kalaupun dia masuk neraka, jika Allah kehendaki itu karena dosa dan beratnya timbangan kejelekan dia, nas'alullah al-afiyah, Allahumma sallim sallim, masih dikeluarkan dari neraka itu dengan syafaat. Ahlun nar tidak mendapati itu sehingga menyesali sangat. Famalana min syafi'in, kami tidak mendapati orang-orang yang memberi syafaat kami. Wala sadiqin hamim, tidak pula kami punya teman dan sahabat yang hangat, yang peduli kepada kami. Enggak ada. Wala sadiqin hamim, disesali oleh mereka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ikhwan, saudaramu itu bekal bagimu dunia dan di akhiratmu kelak. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau juga pernah berkata, demi Allah, kalau aku puasa setiap siang, tidak pernah berbuka seandainya. Setiap malam aku sholat suntuk semalam, suntuk tidak pernah tidur seandainya dilakukan. Dan aku habiskan seluruh hartaku fisabilillah, habis kemudian dapat rizki lagi, hartanya semua diinfakkan fisabilillah, kemudian di hari aku mati, kata Abdullah bin Umar, di hari aku wafat, dalam kolbuku tidak ada kecintaan kepada orang yang taat kepada Allah, tidak ada kebencian kepada orang yang maksiat kepada Allah. Wallahi semua itu gak ada gunanya buatku. Tadi sholat malamnya, puasanya, infaknya, semua itu gak ada gunanya. Kalau di dalam diriku tidak ada kecintaan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, atau kebencian kepada yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kata Ibnul Mu'taz rahimahullah, nafasnya habis ya, apa ini? Kata Ibnul Mu'taz, man ittakhadha ikhwanan kana lahu kanu lahu a'wana, semakin kamu punya ikhwan, mereka yang akan menjadi penolongmu, banyak membantumu, banyak membantu dan menolong hajatmu. Karenanya Imam Khalid Ibn Sofwan rahimahullah, beliau pernah mewasiatkan, inna a'jazan nas man qassara fi talabil ikhwan. Orang paling lemah, orang paling merugi, yang kurang semangat, kurang bersungguh-sungguh untuk mencari dan mendapat ikhwan, bagaimana agar dia dicintai oleh saudaranya, disenangi mereka. Qassara, muqassir, dia kurang kesungguhannya dalam hal itu. Ini orang paling merugi, kata Khalid bin Sofwan. Orang paling lemah. Wa a'jazu minhu man dayya'a man dhafira bihi minhum. Tapi lebih merugi lagi, lebih lemah lagi, kalau dia sudah sempat mendapati, kemudian dia sia-siakan sehingga lepas lagi. Kurang untuk mendapati itu kerugian. Tetapi lebih merugi lagi orang yang sudah mendapati, sudah terjalin ukhuwah antara dia dengan ikhwannya yang lain. Ada persaudaraan karena Allah, ada cinta karena Allah, kasih sayang karena Allah, yang semestinya tempat mereka tinggi dari cahaya di yaumul qiyamah, membuat iri para nabi dan syuhada. Ternyata itu dia lepas, dia sia-siakan, tidak dia jaga. Mudah retak, dia abaikan. Ada yang meretakkan hubungannya dengan yang lain hanya karena perkara-perkara sepele, tafih, hanya karena urusan-urusan duniawi. Betapa meruginya. Hanya karena urusan ketersinggungan, hanya karena sakit hati, hanya karena materi, hanya karena hasutan orang, hanya karena omongan fulan, hanya karena namimah, hanya karena ini, hanya karena itu, dia biarkan retak hubungannya, keruh dan rusak hubungan jalinan ukhuwah karena Allah yang sudah dia rasakan, dia dapati, lepas dan dia sia-siakan. Kata Khalid bin Sofwan, itu orang yang lebih merugi lagi, orang yang lebih lemah lagi. Nah, karena itu kenikmatan besar, bagaimana dia sia-siakan dan dia biarkan hilang begitu saja. Kata kirim salam sudah. Afwan. Untuk pertanyaan insyaallah fima ba'd. Nafasnya sudah ngos-ngosan. Ya. Insyaallah ma'dzur ya. Nah, kata Hasan rahimahullah, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Ikhwan kami lebih kami cintai, lebih kami senangi dari keluarga kami sendiri. Ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah, wa ahluna yudhakirunana bid dunya. Karena kalau itu ikhwan kami mengingatkan kami akhirat, keluarga kami hanya mengingatkan dunia. Dan begitulah kenyataannya. Kalau kamu bersama ikhwan kamu yang bicarakan urusan akhirat, akidah, manhaj, ibadah, fikih, taklim, durus, majelis ilmu, daurah, sampai mana kajiannya, bab apa, urusan akhirat. Tapi kalau kamu sudah duduk dengan keluargamu sendiri, bahkan itu orang terdekatmu, bapak ibumu, paman bibimu, kakak adikmu, siapa saja keluargamu, apa yang mereka bicarakan? Dunia. Seputar masalah duniawi, enggak keluar dari itu. Ini sekarang begini isunya, ini pemerintah sekarang begitu, BBM naik, sekarang sembako seperti ini, gimana kerjaanmu, bagaimana barang itu, sekarang berapa omsetnya, keuntungannya berapa, bagaimana gajimu, pangkatmu sekarang apa, ini urusan dunia berputar di situ, gak keluar. Tanyakan pada dirimu sendiri. Kamu duduk bersama mereka, ada mereka bahas agama? Ini hukumnya bagaimana ini? Haramkah? Halalkah? Dalilnya apa ya? Penafsir ayat itu bagaimana? Bagaimana sih mufasirin mendudukkan ayat itu? Penjelasannya seperti apa? Di kitab mana? Ada yang bahas itu. Pengajian kamu sampai mana? Majelisnya bab apa? Apa yang dikaji? Apa faedah ilmiah yang kamu dapati? Enggak ada di lisan mereka. Yang ada urusan dunia, materi. Makanya kata Hasan al-Basri, ikhwan kami lebih kami cintai ketimbang saudara kami sendiri. Karena kenyataannya gitu. Secara umum, ada yang Allah beri kenikmatan, hatta keluarganya pun peduli agama. Tapi secara umum, keluargamu hanya membahas masalah dunia, tidak peduli dan tidak mementingkan akhiratmu. Artinya, bagi seorang muslim, nilai dan harga ukhuwah itu sangatlah mahal. Oleh karena itu, seperti Umar katakan, falyatamassak bihi. Dia harus jaga. Dia pertahankan. Jika terjadi sesuatu, mungkin saja karena banyaknya orang, karena kedekatan, ada gesekan, itu wajar. Dengan itu kamu tahu kekurangan dia, dia tahu kekurangan kamu. Nah, hendaklah semua itu diselesaikan dengan penuh hikmah dan atas dasar cinta dan kasih sayang. jaga, lestarikan. Makanya kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, al-mu'min yastur wa yansah, wal-fajir yahtik wa yu'ayyir. Kalau itu mukmin, sifatnya yastur, menutupi aibmu. Dia tahu kamu ada padamu kekurangan atau kejelekan. Satu, dia yastur, menutupi. Kedua, dia yansah, bernasehat. Tidak hanya ditutupi, didiamkan, tapi dia nasehati. Ta'al ya akhi, ana ngelihat kamu begini, ana dengar kamu begini. Ya akhi, demikian jelek, enggak boleh. Tinggalkan, benahi. Seharusnya kamu begini, begini. Dia nasihati, tapi dia tutup. Enggak ada yang tahu. Itu sifat mukmin. Beda dengan sifat orang fajir. Kata Fudail, kalau itu orang fajir, yahtik, dia buka tabir, tabir aibmu. Layaknya tabir kan menutupi yang di belakangnya. Kamu gak tahu apa yang di belakang itu, ketutup tabir, aman. Orang fajir ini buka tabirnya. Artinya aib-aib kamu diumbar. Fulan berkata begini, fulan berbuat begitu, fulan itu begini, begitu. Dia sebarluaskan. Sudah seperti itu, yu'ayyir. Tidak bernasehat dia, tapi menyebarluaskan aib dan kejelekanmu. Wala kamunya dinasehati. Masih mending misalnya, dalam tanda kutip, dia nasehati kamu, tetapi kekurangan dia, dia sebarluaskan. Ana sudah nasehati. Dan betul dia nasehati memang. Ana sudah ingatkan fulan, tapi fulan itu begini, dia berbuat ini, dia berbuat gitu. Taruh itu seandainya jelek, tetapi masih mending. Kejelekan itu bertingkat-tingkat. Ini enggak. Tabir dia buka. Aibmu. Tabir dia buka dan aibmu dia umbar ke sana kemari. Ini sifat fajir. Enggak ada nasihat. Oleh karena itu, ya ikhwan, barakallahu fikum, hidupkan budaya tanasuh, saling menasehati, saling mengingatkan untuk menjaga ukhuwah. Seperti Umar katakan, begitu kamu tahu itu tidak baik, sampaikan dengan santun, dengan akhlak, dengan tutur kata yang baik. Wallahu alam, aku melihatnya begini ya akhi, ittaqillah fi nafsik, semestinya begini, begini, sampaikan. jangan yang kamu tahu itu kamu sebarluaskan, masing-masing akan membentuk kelompok, masing-masing punya komunitas sendiri-sendiri, ini dengan grupnya, ini dengan grupnya, ini punya massa yang ngeblok ke dia, ini pun punya massa yang ngeblok ke dia. Ishada mukminin begini, begini ukhuwah fillah didirikan. Apa bedanya dengan preman pasar? Masing-masing punya orang dan bukan demikian ukhuwah itu dijaga. Jangan pula kesalahan itu disimpan, ditumpuk, dibiarkan menjadi inventaris nanti setelah sekian lama meledak ketika ada sesuatu terjadi, file-file lama ini dia buka semua. Enggak ada nasihat selama ini. Fulan, antum tahu, tahun sekian dia berbuat begini. Oh, aku tahu, bulan sekian dia berkata begini. Waktu itu terjadi begini, dia itu begitu. Memang sudah lama aku tahu. Dia begini, sekarang kamu bongkar semuanya. Itu sifat orang fajir, bukan mukmin. Tidak bernasehat. Dia biarkan menumpuk, menumpuk, menumpuk. Kemudian meledak dan dia sebarkan. Hidupkan tanasuh, jaga, jangan mau mendengar syaitan meretakkan hubungan di antara kalian hanya karena urusan-urusan sepele. Hanya karena perkara pribadi, duniawi, terlalu mahal nilai ukhuwah itu. Hidayah Quran lillati hiya aqwam, untuk dirusak hanya karena ketersinggunganmu, hanya karena kesalahpahamanmu. Maka cari ikhwan yang memang karena atas dasar iman dan agama. Wal mar'u ala dini khalilih. Seperti yang Rasulullah sabdakan, orang itu agamanya tergantung temannya. Yang kedua, hidupkan tasamuh, saling mudah untuk mentolilir kekurangan dan kesalahan saudaramu. Dan harus demikian. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah tambah hambanya dengan memaafkan kecuali kehormatan dan kemuliaan. Ibnu Simak rahimahullah ketika ini terjadi manusia, mereka kadang ada cekcok, ada ini dengan temannya. Si teman ini karena jengkel dan sakit hati berkata, al-mi'at ghadan yaumal qiyamah, urusannya nanti di yaumul qiyamah, tak tuntut kamu, di padang mahsyar kita selesaikan. Kata Ibnu Simak, la ya akhi, al-mi'at al-yaum nataghafar, bukan gitu ya akhi, bukan gitu caranya. Al-mi'at urusannya sekarang, hari ini, dengan kita saling memaafkan. Kenapa harus ditunda nunggu yaumul qiyamah di mahsyar di hadapan Allah Ta'ala? Artinya kamu biarkan ini permusuhan kamu jaga, kamu pupuk dan kamu tanam, kamu pelihara ini permusuhan sampai nanti di mahsyar diselesaikan. Bukan itu sifat mukminin. Di sini di dunia kita selesaikan dengan saling memaafkan. Mas, yang lalu kesalahpahaman, ketersinggungan diselesaikan dengan baik. Allah pun menyebutkan sifat orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu orang yang menahan emosinya, memaafkan orang lain, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Disebutkan bahwa Maimun Ibn Mahran rahimahullah, imam, beliau ulama besar, kaya, dan tokoh tentunya di masyarakatnya. Maksudnya suatu saat sedang beliau undang orang-orang besar, pemuka-pemuka masyarakatnya, bersama para ulama yang lain. Alhasil sampai waktu makan-makan, beliau perintahkan budaknya untuk mengeluarkan makanan. Keluarkan. Dikeluarkan oleh si budak. Dia bawa satu panci besar marak yang mendidih, panas, baru turun dari api. Dihidangkan di majelis begini. Saat itu anak Maimun di sebelahnya masih kecil, mungkin balita begini. Alhasil tanpa sengaja budak ini kesandung sesuatu sehingga oleng begini. Walhasil ini tanpa dia sadari, kuah di panci ini tumpah tepat mengenai anak Maimun bin Mahran hingga wafat di tempat, mati di depan tamu, orang-orang besar, orang-orang terkemuka, tokoh masyarakat. bagaimana malunya, bagaimana gaharnya. Kira-kira diapakan ini budak? Maimun hanya menundukkan kepalanya. Anaknya meninggal. Uak tumpah di majelis. Gara-gara budak ini kurang hati-hati. Jadi dia enggak sengaja. Kata budaknya, wahai tuanku, Allah berkata, sifat orang yang bertakwa itu, wal kadziminal ghaib, mereka mampu menahan emosinya. Ghaib itu amarah yang sedang memuncak, inginnya itu meledak. Orang akan merasa puas, lega kalau sudah terlampiaskan. Entah itu dengan memaki-maki, entah itu dengan memukul, menyakiti. Setelah itu baru dia bisa puas. Itulah ghaib. Kejengkelan dan emosi yang memuncak. Justru sifat muttaqin kadhimin, dia tahan. Menunjukkan berat memang, enggak semudah itu. Itulah sifat mereka. Makanya Rasul katakan, laisa syadidu bisura'ah, innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukan yang mampu menjatuhkan lawannya dalam gulat. Kalau itu dalam pergulatan, dalam bela diri, gampang jatuhkan lawan. Tetapi hakikat orang yang kuat itu yang mampu menahan emosinya. Saat itu muncak, ghaib. Inginnya orang harus dilepas ini, ingin meledak, ya tahan. Maimun berkata, qad fa'altu, aku sudah lakukan. Beliau enggak marah, ditahan emosinya. Ini budak mungkin kalau bukan Maimun bin Mahran, mungkin sudah ditempeleng, mungkin dibunuh. Di depan tamu, bukan tamu biasa. Lebih dari itu, korbannya anaknya sendiri mati. Kata si budak, wahai tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Tapi Allah katakan, wal'afina anin nas, mereka memaafkan orang lain yang berbuat jahat, berbuat jelek pada dirinya. Menyakiti dia. Budaknya dengan itu menginginkan sesuatu. Dan itu difahami. Maimun pun ulama besar dan cerdas. Aku faham, kata Maimun. Maka semenjak detik ini, kamu merdeka. Tidak lagi menjadi budakku. Dimaafkan. Sudah Maimunnya menahan emosinya, budaknya pun dimerdekakan liwajhillah. Sudah bukan budaknya lagi. Orang merdeka sudah, maula. Kata budaknya, wahai tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Namun Allah akhiri ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, bahkan kepada orang yang menyakiti dia, membuat dia ghaib, membuat dia marah, membuat dia kesal, jengkel, justru berbuat ihsan. Budaknya menginginkan sesuatu dengan itu. Dan sekali lagi Imam Maimun pun faham. Maka kata Imam Maimun, "Na'am, kamu merdeka dan boleh kamu bawa bersamamu 100 ekor onta." Ihsan. Kayak dongeng. Namun begitulah mereka a'immatus salaf, yang hanya karena Allah segala sesuatunya. Sucinya dan besarnya hati mereka. Oleh karena itu, sifat seorang karim, kata Hasan al-Basri, mastaqsa karimun qat. Orang mulia itu enggak akan pernah istiqsa. Istiqsa itu mensensus. Layaknya sensus ya apa sih? Segalanya kan ditanya, dicatat. Berapa anggota keluargamu? Berapa penghasilanmu tiap bulan? Apa saja barang-barang milikmu? Nilainya berapa? Ininya bagaimana? Itunya bagaimana? Semua namanya sensus, dicatat, ditanya semuanya. Orang karim, kata Hasan, mastaqsa, enggak akan nyensus terhadap saudaranya maksudnya. Lah kamu kemarin berbuat ini, belum selesai ini, kamu enggak cukup berbuat gini padaku. Kamu mengucapkan ini. Nah, bukan kamu berkata kepada fulan begini, saksinya fulan, kamu berkata begini, kamu lakukan itu di sana, di sini, tanggal sekian bersama fulan, bersama itu. Semuanya dia sensus. Ini bukan sifat orang karim, ini orang laim. Nyensus. Dicatat dan dia hitung semuanya. Artinya apa? Al-karim yataghadha. Sifat orang karim itu memejamkan mata. Dianggap sesuatu biarkan sudah. Holy sudah. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia anggap sesuatu yang tidak dia hitung, tidak dia sensus. Makanya kata Hasan, mazalat taghaful min fi'lil kiram. Melalaikan kekurangan, kesalahan ikhwanmu, itu perbuatan orang-orang mulia, karim. Ketika orang berkata kepada Imam Ahmad, at-taghaful nisful khuluq atau nisful khair, melalaikan, ya ini sesbiar sudah, anggap suatu yang enggak terjadi. Mungkin dia lupa, mungkin dia keliru, itu taghaful. Enggak nganggap. Banyak dia memberi uzur terhadap saudaranya. Dia katakan itu setengah dari kebaikan, melupakan atau melalaikan kesalahan ikhwan itu setengah dari kebaikan. Kata Imam Ahmad, uskut at-taghaful huwal khairu kulluhu. Kamu enggak tahu, kata Imam Ahmad, justru melupakan itu kebaikan semuanya. Kamu ingin ngerti kebaikan? Semua arti kebaikan itu terletak pada taghaful, taghawi. Enggak nganggep apa yang sudah terjadi. Dan itu terbukti, tercontohkan sendiri oleh Imam Ahmad rahimahullah. 3 dekade beliau disiksa habis-habisan, cambuk dicambuk, sampai disebutkan oleh tukang cambuknya, ini cambuk kalau didera kepada 10 orang sudah pada mati masing-masingnya. Sampai disebutkan membusuk bagian belakang atau pinggul Imam Ahmad karena seringnya dicambuk. Kalau kita sekali dua kali memar, lah kalau terus menerus sampai membusuk. Dan karena sebab itu beliau pula yang membuat Imam Ahmad wafat rahimahullah. Penyakit. Al-muhim, sampai Allah beri pertolongan kepada Imam Ahmad di zaman mutawakil Allah, beliau dibebaskan 3 khalifah berturut-turut. Siapa biang keroknya? Ibn Abi Duat, tokoh Jahmiyah yang mengkelabui dan menipu khalifah bahwa Quran ini makhluk dan dipaksa untuk dijadikan ideologi negara. Yang enggak nerima, tangkap, penjarakan, siksa, bunuh. Termasuk Imam Ahmad. Alhasil saat beliau sudah mendekati ajalnya, Imam Ahmad sakit parah. Beliau panggil anaknya, saksikan olehmu, engkau saksi bahwa tukang cambuk yang terus menerus mencambuki aku, huwa minni fi hil, aku halalkan. Ini enggak akan aku tuntut di yaumul qiyamah, khalas. Enggak ada apa-apa antara aku dengan dia. Padahal dicambuki terus olehnya. Besarnya hati seorang imam, karena ini orang ma'dzur. Ya itu profesi dia. Dia dapat hidup dari situ, Maisha. Mungkin bukan maunya mencambuk, enggak senang dia, tapi kalau enggak dia enggak makan. Digaji untuk itu. Di situ uzurnya. Sehingga Imam Ahmad katakan, aku halalkan. Adapun khalifah, aku tidak ingin antara aku dengan salah satu cucu atau salah satu kerabat Rasul SAW ada permusuhan di yaumul qiyamah. Aku halalkan khalifah. Karena mereka Abbasiyah, anak cucu keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Dan ini anak keturunannya. Maka Imam Ahmad katakan, aku enggak ingin di yaumul qiyamah nanti ada permusuhan, ada masalah antara aku dengan kerabat Rasul SAW. Maka para khalifah tadi, 3 khalifah, aku maafkan, aku halalkan. Kata Imam Ahmad kemudian, adapun Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia Allah yaumul qiyamah. karena dia yang menipu khalifah. Khalifah mungkin layaknya pemimpin, enggak tahu banyak urusan agama, dalil ini. Mereka sibuk dengan negaranya, sibuk dengan kepemimpinannya, enggak tahu banyak urusan akidah ini. Ditipu oleh ulama-ulama jelek ini, seperti Ibn Abi Duat. Dia provokatornya, dia biang keroknya, biang keladi semua fitnah ini Ibn Abi Duat. Maka kata Imam Ahmad, antara aku dengan dia Allah di yaumul qiyamah. Berjalan beberapa waktu sampai Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tinggal 3 hari atau kurang dari wafatnya beliau, beliau panggil lagi anaknya. Tar, aku pernah sampaikan kepadamu, tukang cambuk khalifah, kuhalalkan antara aku dengan Ibn Abi Duat Allah diyaumul qiyamah. Saksikan sekarang antara aku dengan Ibn Abi Duat tidak ada masalah, aku halalkan. Aku halalkan Ibn Abi Duat. Aku tidak ingin berjumpa dengan Allah sementara ada urusan dengan orang lain. Aku tidak ingin ada orang diazab karena aku. Aku tidak ingin ada seorang hamba disiksa karena aku. Aku halalkan Ibn Abi Duat. Dan beliau berharap, hadis beliau riwayatkan di musnadnya, ada salah satu pintu dari pintu-pintu jannah yang itu diberikan kepada orang-orang yang mudah memaafkan dan melalaikan kesalahan orang lain. Afina 'anil nas. Dan beliau mengharapkan mendapatkan fadilah itu di yaumul qiyamah. Demikian a'immatuna. Bukan sehari 3 hari, bukan sebulan 3 bulan, bertahun-tahun beliau disiksa di penjara karena Ibn Abi Duat. Gimana sakit hatinya. Tapi kebesaran beliau, rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, Imam Ahlus Sunnah Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian hidupkan akhlak mukminin, akhlak ulama, akhlak a'immatuddin di antara kita. Berusaha untuk meniru mereka, ada kesungguhan upaya untuk menitih ke sana. Mungkin kita terlalu kecil di hadapan Imam Ahmad, tetapi upaya dan kesungguhan untuk menitih ke arah sana. Watashabbahu illam takunu mithlahumu inna tashabbuha bil kirami karimu. Contohlah orang-orang mulia itu, walaupun kamu gak sama, gak bisa seperti mereka, gak sampai setingkat itu, tetapi paling tidaknya berusaha usaha kamu meniru mereka itu suatu kehormatan besar, suatu kemuliaan. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.